Qala al-imam Ibn Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu quddaman thumma Uthmanul Arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun khaliful khabr khaliful khairi bil khairi munjihu. Kata al-imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, wa qul dan katakan, yakini, inna khairan nas, sesungguhnya manusia yang paling baik, ba'da Muhammadin, setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wazirahu, adalah dua menterinya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar kemarin namanya siapa? Sudah selesai nulisnya? Hah? Mana nulis? Ya, nulis pensilnya. Eh, pensilnya mana? Siapa nama Abu Bakar? Rahmat. Khalid. Nama Abu Bakar. Aqil. Yang keras. Mukul aja keras, ngomong kok pelan. Ayo. Siapa namanya? Siapa Aqil? Yang keras, enggak dengar di sini. Ayo. Fais. Siapa Fais nama Abu Bakar? Gak ada suaranya kok. Yang keras. Biar semuanya dengar. Mana? Gak ada. Siapa Sam? Siapa? Abdullah bin Utsman bin Amir, yang dikenal dengan Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau lahir kapan? Kapan kemarin? Tahun gajah, berapa tahun setelahnya? Tali. Lahir setelah tahun gajah berapa? 2 tahun. 2 tahun setelah tahun gajah. Beliau memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang sudah kita baca. Yang kedua adalah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang beliau lahir kapan? Umar Ibn Al-Khattab? Setelah hijrah. Setelah tahun gajah berapa? 13 tahun. Wulida ba'da amil fil bisalasa asyrata sanatan. Dilahirkan setelah tahun gajah 13 tahun. 13 tahun setelah tahun gajah. Itu Umar Ibn Al-Khattab. Itu manusia terbaik setelah Abu Bakar, dan keduanya adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qudman summa Utsmanul Arjahu, yang ketiga adalah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ini Arjahu, yang lebih rajih, lebih kuat. Di sana ada perbedaan pendapat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, yang kemarin kita baca. Yang kata beliau apa? Makna dalik, makna dari bait syair ini adalah sesungguhnya dari keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdahulu maupun yang belakangan, dari salaf maupun khalaf, yang datang dari para pendahulu maupun orang yang datang belakangan, mutaakhirin, sesungguhnya manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini disepakati oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pertama Abu Bakar dan yang kedua apa? Umar radhiyallahu anhuma. Qala wa yalihima Utsmanu dzun-Nurain. Dan setelah berikutnya, setelah keduanya, nomor tiga, manusia yang terbaik nomor tiga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman ibnu Affan. Kalau Abu Bakar gelarnya apa? Dar As-Siddiq. Kalau Umar gelarnya apa? Is tidak ada suara. Gelarnya apa? Umar bin Khattab gelarnya apa? Yang keras. Kayak kalau main bola itu loh. Sampai dari sana aja terdengar. Kalau ditanya kok kayak perempuan pingitan. Iya. Muhammad, apa gelarnya Umar? Al-Faruq. Naam. Gelarnya Utsman adalah Dzun-Nurain. Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Pemilik dua cahaya. Dzu bermakna sahib. Dzu itu saudara siapa toh? Khalid. Dzu. Dzu itu saudara siapa? Saudara siapa Zu? Rahmat. Saudara siapa Zu? Para pemalu ini. Mana yang pemberani? Mana yang bisa bersuara keras? Zu, saudara siapa Kil? Sampai Madiun berani, harus berani di sini. Ayo. Lu saudara siapa? Fis. Saudara siapa? Zu Fis. Masa belum sampai? Saudara siapa Sam? Saudara siapa? Zu. Zu itu saudara siapa? Pertanyaan bisa dimengerti? Faiz, Zu saudara siapa? Itu. Elias. Saudaranya Asma'ul Khamsah atau Zu? Akhuka, abuka. Iya bukan? Loh, kalian kemana ini? Duduk di sini atau melanglang buana ini? Jangan-jangan orangnya di sini, tapi ternyata mengembara nanti. Zu bimana apa? Sahib min asma al-khamsah atau min asma as-sittah. artinya sahibu an-nurain, pemilik dua cahaya. Apa maksudnya pemilik dua cahaya? Maksudnya Badar menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan siapa yang pertama? Putri Nabi yang dinikahi oleh Utsman bin Affan, orang kaya yang dermawan, yang mendapatkan janji masuk surga. Ya, orang kaya yang bukan pelit. Orang kaya yang menyiapkan apa? Kendaraan dan bekal untuk para tentara pada Jaisul Usrah. Kendaraan dan bekal untuk maju perang tentara, kira-kira sedikit apa banyak ini? Demikian juga yang membeli apa? Sumur rumah yang dijanjikan apa? Masuk surga. Yang membeli sumur rumah maka akan masuk surga. Itulah Utsman. Siapa putri Rasulullah yang pertama yang dinikahi oleh Utsman? Siapa yang ingat? Siapa Mas Yusuf? Siapa Bas? Anta Bas. Tidak usah yang lain. Ruqayyah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa di? Setelah Ruqayyah meninggal, dikarenakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjaga Ruqayyah ketika sakit, hingga beliau tidak ikut apa? Tidak ikut apa dulu? Mana kelas 1? Sudah sampai? Sudah sampai kelas 2? Tidak ikut apa? Bai'ah. Bai'atul Aqabah atau Bai'atul Ridwan. Hingga Rasulullah meletakkan tangan di atas tangannya para sahabat. Ini bai'atnya Utsman bin Affan. Nah, yang kedua siapa? Siapa deh? Abbas, Anta Abbas. Tidak perlu yang lain. Ummi atau Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anha. Itulah dua putri Nabi yang dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga beliau mendapat gelar apa? Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Dan beliau juga mendapatkan gelar apa? Orang yang sangat pemalu, hingga apa? Malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa yalihim. Siapa Utsman bin Affan? Di situ dijelaskan huwa sahabiyul jalil. Utsman bin Affan ibnu al-As ibnu Umayyah ibnu Abdi Syams al-Qurasyi al-Umawi, Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga yang menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira apa? Masuk surga, menjadi penghuni surga. Beliau lahir di Mekah dan beliau masuk Islam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biqalil, sebentar kemudian. Setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Beliau masuk Islam. Wa kana ghaniyan syarifan fil jahiliyah. Dan beliau adalah orang yang kaya lagi mulia di masa jahiliyahnya. Sebelum masuk Islam, orang yang kaya lagi mulia, dermawan. Wa min a'zami a'malihi, dan termasuk paling mulianya amal yang beliau lakukan adalah tajhizu jaisil usrah bimalih, mempersiapkan apa? Tentara usrah, yaitu masa sulit waktu itu, disebut usrah, di masa apa? Sulit, paceklik. Ya, di masa apa? Paceklik. beliau yang mempersiapkan kendaraan dan bekal untuk para tentara dengan harta beliau. Beliau menjadi khalifah sepeninggal atau setelah syahidnya Umar Ibn Khattab. Yang Umar Ibn Khattab meninggal kenapa kemarin? Kenapa kemarin meninggalnya kenapa Dar? Dibunuh kapan? Waktu sholat subuh, waktu menjadi imam sholat subuh, beliau ditikam dari belakang. Oleh siapa Yas? Abdurrahman bin Mujam. Iya. Iya deh. Siapa? Yang menikam Umar bin Khattab. Siapa kemarin? Mastri. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Yang Umar bin Khattab meninggal apa? Tahun 23 Hijriah. Setelah itu Utsman ibn Affan diangkat menjadi khalifah menggantikan siapa? Umar ibn Khattab dengan musyawarah 6 sahabat yang mulia, di antaranya Ali bin Abi Thalib dan Utsman ibn Affan. Dan dengan kepemimpinan beliau maka terbukalah Armenia wa Qawqaz, Khurasan, Kerman, Sijistan dan yang lainnya. Dan beliau yang menyempurnakan pengumpulan apa? Al-Qur'an dan pengumpulan kaum muslimin untuk menggunakan satu mushaf saja. Dan beliau syahid ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Yaitu apa? Di hari Idul Adha. Sabihah waktu subuh Idul Adha. Tahun 35 Hijriah. Beliau dibunuh oleh siapa? Yang membunuh Utsman bin Affan siapa? Orang-orang Khawarij. Yang membunuh beliau adalah orang-orang Khawarij. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa yalihim Ali bin Abi Thalib du Sibtain. Dan berikutnya yang keempat, manusia yang terbaik yang keempat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Zu Asibtain, pemilik 2 Sibtun. Sibtun itu apa, Khalid? Hafiz, Sibtun itu apa? Rahmat. Berdiri tegak. Rahmat. Apa Sibtun? Akil. Anta akilun. Apa Sibtun is? Sudah menghafal Arba'in. Berarti sudah tahu. Sibti Rasulillahi wa raihanatih. Ada begitu? Dalam Arba'in? Ada Dhul? Dhul? Ada? Apa Sibtun? Cucu. Dhu Sibtain, pemilik 2 cucu. Cucu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena putra beliau siapa? Al-Hasan dan Al-Husain adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini masih ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan kekerabatan. Apa hubungannya? Apa hubungannya Dar? Ali bin Abi Thalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Mbah Yuli? Menantu, selain menantu. Selain menantunya Nabi siapa? Siapa Mas Kis? Sepupu, putra dari paman Nabi, yaitu putra dari Abu Thalib. Sehingga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau khalifah yang keempat dan termasuk sahabat yang apa? Mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga. Itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau memegang kekhalifahan berapa? 5 tahun kurang 3 bulan setengah. Khamsu sinin wa muddatu khilafatihi khamsu sinin illa salasata ashurin wa nisfi ashari. Kekhalifahan beliau selama 5 tahun kurang 3 bulan setengah. Beliau meninggal istushida syahid, dibunuh oleh siapa ini? Orang-orang Khawarij. Beliau meninggal Lailatul Sabi' Asar min syahri Ramadan sanah arba'in minal hijrah, malam ke-17 dari bulan Ramadan. Berarti malam apa ini kalau 17 Ramadan? Malam apa Pak Nati? Masa Lailatul Qadar Pak? 17 Ramadan. Malam apa Mbah Yuli? Nuzulul Quran ya. Pada tahun berapa? 40 Hijriah. Itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini 4 sahabat yang mulia yang menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat-empatnya adalah orang yang mendapatkan janji masuk ke dalam surga. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah ila akhiril hadis. Beliau adalah para sahabat yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.